Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bahagian akhir bagi hadis yang ke-22, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melanjutkan sabdaan baginda. Maka kalaulah makhluk semuanya, keseluruhannya mahu untuk memanfaatkan kepadamu dengan sesuatu, dalam keadaan Allah tidak menetapkan manfaat itu akan dimiliki olehmu, mereka sama sekali tidak akan mampu melakukan perkara tersebut. Kalaulah mereka semuanya mahu untuk memudaratkan kamu dengan sesuatu, dalam keadaan Allah tidak menetapkan perkara itu menimpamu, mereka sama sekali tidak akan mampu melakukan perkara tersebut. Ketahuilah bahawa sesungguhnya di dalam kesabaran terhadap apa yang kamu benci itu mempunyai kebaikan yang banyak. Sesungguhnya kemenangan bersama-sama dengan kesabaran. Sesungguhnya pelepasan bersama-sama dengan tekanan perasaan. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kesenangan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.